الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab ringkasan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mungkin kita akan potong 5 sampai 10 menit sebelum azan karena dekatnya waktu penjemputan travel. Pada kesempatan yang lalu, ikhwani afidhakumullah, kita telah membahas mengenai definisi sutra, sesuatu yang dia jadikan di hadapannya sebagai pembatas ketika melaksanakan sholat, agar tidak ada orang yang bisa melewati di pembatas tersebut. Dan kita pula telah menjelaskan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh di dalam perkara ini, bahwasanya sutra itu disyariatkan. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ini yang akan kita bahas mengenai hukumnya. Apa hukum sutra? Kalau disyariatkan, disyariatkan. Yang terjadi perbedaan di antara mereka, apa hukum mengenai sutra? Di sini para ulama mereka berselisih menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama, bahwasanya sutra itu sunnah, mustahabbah, dianjurkan. Berarti kita salat menghadap sutra bagus, baik. Enggak menghadap, enggak ada masalah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur al-ulama, di antaranya Imam Syafi'i. Dan ini juga pendapat yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu wa arda. Mereka memandang bahwasanya sutra itu sunnah. Dalil mereka 3 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi fada." Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat di lapangan terbuka, tanah luas. Subhanallah. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء. Nabi alaihi salatu wasallam salat di tanah yang luas, tanah yang lapang. Laisa baina yadayhi syai, dan tidak ada apa-apa di hadapan beliau. Berarti salatnya lepas, enggak ada pembatas. Berarti di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak menggunakan apa? Sutra. Ini riwayat Abu Ya'la. Ada sedikit perbedaan lafaz dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lam yusalli an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'd al-ahyan ila sutra." Kata Ibnu Abbas, terkadang, enggak keseringan, terkadang Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan tidak menghadap kepada sutra. Ini 2 periwayatan. yang pertama sholat di lapangan, enggak ada apa-apa di hadapan beliau. Riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah ibn Abbas, Nabi alaihi salatu wasallam terkadang tidak sholat menghadap sutra. Ini dalil yang mereka pergunakan. Dan dalil ini adalah hadithun dhaif. Dalilnya lemah. Dhaifkan oleh rahimahullah. Dalilnya lemah. Sehingga tidak bisa diangkat sebagai hujjah. Ini yang pertama. Mereka punya tiga. Dalil yang kedua, hadith yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud. Dari sahabat Al-Fadl ibn Abbas. Kakaknya Abdullah ibn Abbas. Tadi adiknya, sekarang kakaknya. Al-Fadl ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud. Al-Fadl ibn Abbas menceritakan. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyatin lana. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendatangi kita di gurun yang kita punya. Keluarga Abbas punya gurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di gurun tersebut. Wa ma'ahu Abbas, dan bersama beliau Abbas ayahku. Fasalla fi sahra. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam salat di padang pasir. Di gurun kami, di tanah kami. Nabi alaihi salatu wasallam salat di padang pasir, laisa baina yadayhi sutrah, tidak ada di hadapan beliau sutrah. Ini kata Fadl. Wa himaratun lana wa kalbah ta'bathan baina yadayhi. Bahkan keledai betina yang kita punya bersama anjing berputar-putar di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, lewat di hadapan beliau dan bermain di tempat tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam salat di padang pasir tanpa menggunakan sutra, bahkan kalbah, anjing dan keledai betina kami bermain di tempat tersebut. Menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak menggunakan sutra. Dan hadis ini sekali lagi merupakan hadithun dhaif. Hadis yang lemah. Ini dalilnya jumhur. Dan hadis tersebut dilemahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ulama dari negeri Andalus. Dan hadisnya memang lemah. Ini dalil yang kedua. Yang pertama lemah, yang kedua lemah. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti apa? Sahih. Dalilnya jumhur. Dari tiga, satu yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Kata beliau, أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat di Mina, di saat apa ini? Hajjatul Wada, haji terakhir. Nabi alaihi salatu wasallam salat di Mina tanpa menghadap kepada tembok. Hadis itu sahih. Nabi alaihi salatu wasallam menghadap ke ketika salat di Mina menghadap kepada atau tidak menghadap kepada tembok. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, bahwasannya sutra adalah wajib. Kalau wajib tidak diamalkan berarti apa? Berdosa. Bisa jadi sholatnya berkurang pahala yang dia terima. Namanya wajib. Harus dikerjakan. Pendapat yang kedua mengatakan sutra pembatas kita dalam sholat harus. Gak boleh tidak. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hazm. Dan dirajihkan oleh Imam Syaukani. Seorang alim dari negeri Yaman. Alim faqih, ahli fikih dari negeri Yaman. Imam Syaukani. Merajihkan pendapat ini. Dalil mereka apa? Empat hadis semuanya sahih. Dalil mereka empat hadis semuanya sahih. Yang pertama dari sahabat Sahal ibn Abi Haythamah. Sahal ibn Abi Haythamah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli ila sutratin falyajnu minha." Apabila kalian sholat menghadap sutra, hendaknya mendekati sutra tersebut. Dipaskan. Kalau kalian sholat menghadap kepada sutra, mendekati. Di sini perintah kita menghadap sutra, bahkan mendekat kepada sutra tersebut. La yaqta asyaitan alaihi salatuhu. Jangan sampai syaitan memotong sholatnya. Bahkan pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencekik syaitan. Ketika beliau sholat bersama para sahabat. Sampai Nabi merasakan dinginnya air liur yang keluar dari lidah syaitan tersebut pada tangan Nabi. Pada hadis ini, apabila kalian menghadap kepada sutra, mendekati, jangan sampai kalian biarkan syaitan bermain di dalam sholat. Ini hadisnya sahih, jelas. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari sahabat Talha. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, liyaj'al ahadukum baina yadayhi kamuakhiratir rahl. Hendaknya dia jadikan antara tempat dia salat dengan sutra sepanjang pelana kuda. Dia jadikan antara dirinya dengan sutra sepanjang pelana kuda. Ini perintah untuk menghadap kepada sutra. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga. Yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Dari sahabat Ibn Umar. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tusalli illa ila sutratin. Ini larangan. Jangan kalian sholat, jangan larangan. Berarti bernuansa haram. Jangan kalian sholat kecuali menghadap kepada sutra. Berarti kalau sholat tidak menghadap sutra berdosa. Berarti muharram. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap kepada sutra. Dan dalil yang ketiga. Dalil yang keempat yang terakhir. Muhafazatun Nabi alaihi salatu wassalam ala sutra. Berkesinambungannya Nabi alaihi salatu wassalam ketika salat menghadap sutra. Baik dalam keadaan mukim. Bahkan ketika beliau musafir. Dalam keadaan mukim atau musafir. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyediakan tombak di masjid. Sampai menyediakan tombak untuk dijadikan sebagai sutra di masjid. Dan berkesinambungannya Nabi SAW dalilun alal wujub. Menunjukkan tentang wajibnya perkara ini. Sehingga pendapat yang benar bahwasanya sutra itu wajib. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Imamul Albani dan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Waji'i. Dua muhaddis pada zaman sekarang. Muhaddis dari negeri Syam dan muhaddis dari negeri Yaman. Dan ini pendapat yang benar. Lantas bagaimana dengan satu hadis sahih? Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW salat di mana tadi? Di Mina. Tidak menghadap kepada tembok. Dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali. Rahimahullah, beliau berkata, لا يلزم أنه لم يصلي إلى حربه أو غيره. Nabi SAW tidak menghadap kepada tembok. Jangan diartikan tidak menghadap kepada sutra. Bisa jadi beliau menghadap kepada lembing. Benda kecil. Tidak menghadap kepada tembok, na'am. Tapi bisa jadi Nabi SAW menghadap kepada yang lain. Yang mungkin dianggap kecil. Dan itu sebagai sutra. Maka pendapat yang rajih karena banyaknya dalil dan dalil-dalil tersebut sahih, maka pendapat yang kuat harus kita ketika sholat menghadap kepada pembatas. Satu pertanyaan saat ini. Kalau kita meletakkan kunci, cari pembatas enggak nemu di masjid. Anggap saja. Ada kunci. Kita letakkan di hadapan kita. Atau kita masbuk. Di depan kita berdiri. Kita mungkin malas mau maju atau pindah. Kita punya pulpen. Kita keluarkan pulpen tersebut, kita letakkan di depan tempat sujud. Atau kunci. Atau penggaris, atau handphone, atau tepak. Dan ini sering kita lihat. Apakah ini sah sutranya? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an." Apabila kalian salat, hendaknya meletakkan sesuatu di hadapan wajahnya. Disebutkan dengan lafaz sesuatu. Fa idza lam yajid falyansib 'asa. Kalau dia enggak punya apa-apa, hendaknya dia tancapkan tongkat. Kalau dia punya tongkat, dia tancapkan tongkat. Dan ini tentunya tidak akan terjadi kecuali di masjid-masjid terdahulu yang alasnya apa? Tanah atau pasir. Falyansib 'asa. Maka dia tanamkan tongkat. Fa'idza lam yakun, kalau dia enggak punya tongkat, enggak punya apapun, falyahuttu hattan. Dia garisi tempat tersebut. Zaman kita mungkin pakai apa? Letakkan pena sebagai pembatas atau kunci. Ibaratnya seperti garis. Nabi SAW bersabda, falyahuttu hattan. Hendaknya dia garisi. La yadurru man yamurra baina yadayhi. Setelah itu jangan kau hiraukan siapapun yang lewat setelah garis itu. Nah, sebagian para ulama memandang bahwasanya minimnya sutra seperti ini, paling tidak garis. Akan tetapi ini merupakan hadithun dhaif. Hadis yang lemah. Sehingga wajibnya kita mendekat kepada sutrah yang benar-benar sutrah. Yang bisa terlihat bahwasannya itu adalah pembatas. Sehingga pertanyaan kepada kita, kira-kira sutrah itu tingginya seberapa? Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang ukuran sutrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mithlu mu'akhirati arhil." Bentuknya seperti kayu di bagian belakang pelana kuda. Ukurannya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, seperti kayu di belakang pelana kuda. Dari kata-kata ini para ulama berusaha untuk mencari kira-kira ukuran yang pas seberapa. Imam Ahmad berpendapat qadru dira, satu hasta. Satu hasta ini antara siku sampai ujung jari, seperti ini. Ini paling minim. Mulai siku sampai ujung jari. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan qadru 'azmi dhira', tulangnya hasta. Maksudnya telapak tangan enggak termasuk. Berarti mulai siku sampai tulang, penyambung antara tangan dengan pergelangan, dan pergelangan enggak masuk. Dari sini ke sini. Disebutkan oleh para ulama kira-kira ukurannya shibr, satu jengkal. Dan kalau kita lihat kurang lebih dari siku ke pembatas atau muqaddimah telapak tangan ini kurang lebih memang satu jengkal. Sehingga kalau enggak ada kecuali minim yang tingginya satu jengkal, maka ini sah. Kalau kita punya botol aqua, pas enggak dijadikan sebagai sutra? Jawabannya apa? Pas. Botol aqua pas dijadikan sebagai sutra. Berkata Al-Hafidz Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya, "Al-zahir anna hadza ala sabil at-taqrib la tahdid." Ukuran kayu di belakang pelana kuda, kata Ibnu Qudamah, ini menunjukkan suatu pendekatan. Bukan ukuran tertentu. Ini adalah pendekatan. Dan bukan patokan ukuran sekian. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddaraha, karena Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kita permisalan. Dan pelana takhtalifu fi tuliha wa qasriha, berbeda-beda dalam panjangnya maupun kecilnya. Berbeda-beda antara panjangnya dengan kecilnya. Dan ini untuk pendekatan saja, bukan patokan tertentu. Fataratan takunu dhira', kata Ibnu Qudamah. Terkadang sah satu hasta au aqallu minhu, atau sah juga mendekati satu hasta. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, satu jengkal. Nah, di sini ikhwani afiqakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama tidak menyisakan apapun dalam perkara agama. Pembahasan fikih tidak ada satupun yang tersisa. Islam agama yang amat sangat sempurna. Bahkan mengenai sutra saja dijelaskan kita secara gamblang. Bagaimana ukurannya? Ini panjangnya ikhwan ya fitakumullah. Ada para ulama yang membahas tebalnya bagaimana? Ada yang membahas tebalnya bagaimana? Kata Ibnu Qudamah, la haddadahu. Gak ada batasan. Tebalnya sutra maupun tipisnya. Bisa jadi tipisnya kerum, seperti lembing. Atau pedang. Wa ghulduhu kal ha'id, dan tebalnya bisa jadi seperti tembok. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bahkan sampai ada permasalahan ikhwani afidhakumullah, bagaimana orang yang menjadikan sungai sebagai sutranya. Sampai permasalahan yang sepele, sungai dijadikan sebagai sutra. Bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan sah, karena enggak ada orang lewat di atas sungai. Dia bisa jadikan, sutranya dia adalah sungai di hadapan dia. Enggak perlu pakai tongkat, wala botol, wala tas. Bebas, lepas. Yang lain mereka mengatakan dirinci. Kalau sungai itu dilewati perahu sama kapal, enggak sah. Sampai seperti itu para ulama. Tidak menyisakan kepada kita semua perkara, melainkan mereka jelaskan. Kalau sungainya kecil, enggak dilewati perahu sama kapal, maka terjadikan sebagai sutra. Ini permasalahan. Kemudian permasalahan yang lain, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, kam miqdar as-sutra, berapa jarak kita ketika berdiri dengan pembatas? Pembatasnya kita sudah tahu. Hukum sutra kita sudah tahu. Panjangnya sutra kita sudah tahu. Sekarang ketika kita ambil sutra, anggap ini kira-kira diletakkan di mana yang paling benar sesuai dengan syarat. Jawaban yang rajih ikhwani afidhakumullah, karena sempitnya waktu, baina huwa baina sutra thalathatu azra', antara dia dengan sutra tiga derak, tiga hasta. Satu hasta ini kira-kira berapa? Sampai setengah meter? 30 senti. Berarti tiga berapa? 1 meter. Kurang lebih sekitar 1 meter, kalau lebih-lebih sedikit. Imam Ahmad berpendapat salasatu azra'. Apakah ada dalil? Jawabannya ada dalil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Bilal, budaknya. Mantan budak. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah, kotaknya Ka'bah. Ada pintunya, beliau masuk ke dalam Ka'bah. Ja'ala bainahu wa bainal jidar. Nabi alaihi salatu wasallam jadikan posisi beliau dengan dindingnya Ka'bah dari dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam. Beliau jadikan antara tubuhnya dengan dindingnya Ka'bah, yang beliau jadikan sebagai sutra, thalathatu azra', tiga hasta. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, yang juga dihukumi sahih oleh para ulama, Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan antara beliau dengan pembatas gamamar risya, tempat lewatnya kambing. Antara beliau dengan sutra itu lebarnya seperti tempat yang bisa dilewati oleh kambing. Apa perbedaan dari dua hadis ini? Hadis yang pertama tiga hasta dari ketika kita berdiri dengan sutra tersebut. Satu meter anggap saja. Dan jarak yang dikatakan selebar tempat berjalannya kambing ketika kita sujud dengan sutra tersebut. Ketika kita sujud, anggap saja 1 meter lebih 20 senti. Ketika kita sujud, pasti akan menyisahkan 1 meter 20 cm. Dan ini sesuai dengan tiga hasta. Antara sisa panjangnya kepala Nabi SAW ketika sujud dengan sutra tersebut, seperti lewatnya kambing. Dari sini ikhwani afidhakumullah, hukum bagi kita, apabila melihat seseorang sholat karena kejahilannya, tidak menghadap kepada sutra, maka boleh kita lewati di hadapan dia sepanjang berapa? 3 hasta. Karena ini batas sutra. Jadi kalau ada orang jahil, gak faham hukum sutra, kalau kita mau lewat sana, jamaah masih sholat. Ada sutranya. Ini orang sholat, di depannya gak ada sutra. Kita lihat. Kalau kita bisa melewati lebih dari 1 meter, anggap 20 senti, maka kita lewat. Karena ini sudah melebihi dari batasan apa? Batasan sutra. Masih tersisa mengenai hukum sutra ketika kita sholat di masjid. Nah, masjid apa? Masjidul Haram. Banyak manusia. Apakah wajib bagi kita melaksanakan sunnah ini atau syariat ini? Orang lalu lalang, laki-laki masuk keluar, perempuan dari berbagai macam daerah dunia datang. Mungkin kita kesulitan untuk sholat menghadap sutra. Bagaimana hukum sutra di dalam Masjidil Haram dan bagaimana hukum sutra terkhusus di kota Makkah? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.